Adapun sedekah, ya, yang dimana sedekah ini lawannya daripada riba, ya. Karena riba itu kezoliman, menzalimi hak orang lain. Sedangkan sedekah memberi, ya, kepada orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuburkan harta sedekah. Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka yang melakukan praktek riba dengan kebalikan keinginannya, ya. Karena orang yang melakukan praktek riba jelas keinginannya apa? Mendapatkan keuntungan yang banyak, mendapatkan keuntungan yang berlipat. Allah balas dengan kebalikannya. Yamhaqullahu riba, yaitu Allah akan melenyapkan, memusnahkan harta riba tersebut. Sedangkan sedekah, wa yurbis sadaqat, Allah Subhanahu wa taala mengembangkan atau menyuburkan harta sedekah. Sebagaimana juga yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, juga oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin tayyibin illa akhadahu Allahu bi yaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu aw fasilahu hatta takuna mislal jabali aw a'zham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang bersedekah dengan sebiji kurma, satu biji kurma ini ya, bukan satu juta, satu biji kurma dari hasil usaha yang baik, usaha yang halal, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengambilnya, Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan sedekah sebiji kurma tadi. Allah akan mengembangkannya seperti salah seorang dari kalian mengembangkan atau menggemukkan anak untanya. Hatta takuna mislal jabal, sampai harta tersebut seperti gunung. Au a'zham, atau bahkan lebih besar daripada gunung. Dari satu biji kurma tadi akan dapat na'am menjadi seperti sebesar gunung atau lebih besar daripada gunung. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu dikembangkan, disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pahalanya berlipat-lipat ganda. Nah. Dan ini termasuk dari keutamaan sedekah. Adapun riba, yang riba ini sangat bertentangan dengan sedekah, ya. Maka balasannya adalah dimusnahkan, dihilangkan. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah tidak menyukai orang yang kafar, orang yang terus berbuat kufur, athim, dan terus berbuat dosa. Yaitu dia terus-menerus menghalalkan riba tadi. Ya. Dan terus-menerus berdosa, ya, karena praktek-praktek riba tersebut. Ya. Allah tidak mencintai mereka-mereka ini. Ya. Allah membenci mereka-mereka. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ayat di atas. ثم أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويربي الصدقات المنفقين. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memusnahkan hasil keuntungan orang-orang yang melakukan praktek riba. Allah memusnahkan usaha-usaha atau hasil usaha orang-orang yang murabin, yang melakukan praktek-praktek riba. Wa yurbis sadaqatil munfikin, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyuburkan, mengembangkan ya, sodakohnya orang-orang yang bersodakoh. Aksa ma yatabadaru li adhani kathiri minal khalq, berkebalikan dengan apa yang terbetik dalam pikiran kebanyakan orang. Anal infaqo yanqusul mal, kebanyakan orang ya, berpikiran bahwasannya sodakoh itu mengurangi harta. Wa anna riba yaziduhu, dan bahwasannya riba itu menambah harta. Ya. Fa inna madatar rizki wa husula thamaratihi minallahi ta'ala. Padahal sesungguhnya rizki itu ya, dan diraihnya buah daripada rizki tersebut adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat atau rizki atau harta ya, itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma indallahi la yunalu illa bi ta'atihi wa imtithali amrih. Dan apa yang ada di sisi Allah tidak akan diraih kecuali dengan ketaatan kepadanya dan menjalankan perintah-perintahnya. Fal mutajarri 'ala riba yu'aqibuhu binaqidi maqsudih. Maka orang yang lancang melakukan praktek riba ya, maka Allah akan menghukum dia dengan kebalikan tujuannya, kebalikan keinginannya. Orang yang melakukan praktek riba, tujuannya atau keinginannya apa? Memperbanyak keuntungan. Nah, memperbanyak hasil ya, untuk menambah harta dan seterusnya. Maka Allah hukum orang yang melakukan praktek riba dengan kebalikan tujuannya, kebalikan keinginannya, yaitu Allah musnahkan harta tersebut ya. Mungkin dengan dia jatuh bangkrut, bisa jadi ya, atau dengan hilangnya barokah dari harta tersebut ya. Habis harta tersebut entah untuk apa ya, tidak ada barokahnya. Nah, dulunya dia kaya raya ya. Nah, tiba-tiba tsunami datang, habis, lenyap hartanya. Tiba-tiba bumi bergoncang ya, gempa ya. Tiba-tiba likuifaksi ya. Tiba-tiba gunung meletus, nas'alullah salama wal afiyah ya, kemudian menghancurkan hartanya. Dulunya dia kaya raya, tiba-tiba jatuh sakit ya, komplikasi nah, ya. Ya jantung, ya diabetes, ya ini, ya itu ya. Nah, ya kanker dan lain sebagainya. Habis uangnya untuk berobat. Nah, ya. Habis uangnya untuk hal-hal yang lain ya, yang penyakit-penyakit tersebut merupakan sebab-sebab dosa-dosanya dulu ya. Suka minum khamer ya, suka merokok, nah, suka narkoba dan lain sebagainya, sehingga diuji dengan penyakit-penyakit yang mengerikan itu ya. Habis uangnya untuk itu ya. Allah subhanahu wa ta'ala menghukum orang yang melakukan praktek riba dengan kebalikan keinginannya. Dia menginginkan bertambah hartanya ya, tetapi Allah hukum dengan kebalikannya, Allah memusnahkan hartanya. Wahada musyahadun bitajrubah, kata Syekh, ini disaksikan bitajrubah, dengan pengalaman ya. Banyak orang-orang yang dulunya rentenir ya, nah, atau pelaku-pelaku praktek riba ya, jatuh bangkrut. Nah, ya. Musnah hartanya, hilang hartanya ya. Musyahad bitajrubah, ini disaksikan dengan pengalaman ya. Waman asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih jujur ucapannya daripada Allah Azza wa Jal. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, Allah memusnahkan harta riba dan Allah menyuburkan harta sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang kafir dan azim. Orang yang kafir selalu dan terus di atas kekufuran, azim dan terus berbuat dosa ya. Orang yang terus menerus dalam praktek riba ya. Nah, maka dia telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wahwal ladzi kafara ni'matullah, Allah tidak mencintai, Allah tidak menyukai orang-orang yang kafar dan azim, yaitu orang yang kafara ni'matullah, orang yang mengingkari, mengkufuri nikmat Allah, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah ya. Wajahada minnata rabbih, dan dia menentang karunia Allah ya. Wa asima bi israrihi ala ma'asi, dan dia berdosa karena terus menerusnya dia dalam kemaksiatan. Nah, Allah tidak menyukai orang-orang yang kafar, orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, bahkan menentang karunia Allah. Ini hasil usaha saya, ini hasil keringat saya, ini hasil kerja saya ya, ini karena kepintaran saya, ini karena kepandaian saya ya. Nah, tidak menyandarkan nikmat kepada Allah ya, tetapi menyandarkan nikmat kepada usaha dan upaya serta kerjanya ya, menyandarkan nikmat kepada kepandaiannya dan kepintarannya. Nah, maka orang seperti ini orang yang mengingkari nikmat Allah. Allah tidak menyukai orang yang mengingkari nikmat Allah dan menentang karunia yang datang dari Allah. Dan Allah tidak menyukai orang yang berdosa, yaitu yang terus menerus dalam kemaksiatannya. Wa mafhumul ayah, dan mafhum ayat ini, annallaha yuhibbu man kana syakuran ala na'ma ta'iban minal ma'asim wad-dunub. Mafhum ayat ini ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang syakuro, orang yang selalu bersyukur, orang yang banyak bersyukur, ala na'ma, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ta'iban minal ma'asim wad-dunub, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang selalu bertaubat dari dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Sebesar apapun nikmat yang diberikan, bersyukurlah ya, kepada Allah Azza wa Jal ya, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bertambahnya nikmat ketika seseorang mensyukuri nikmat yang Allah berikan. la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi la syadid. Ya. Jika kalian bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah. Ya. Ini janji Allah Azza wa Jalla, harus yakin kita. Dan barang siapa yang ingkar terhadap nikmatku, maka sungguh azabku sangat pedih. Ya. Ini ancaman bagi orang yang tidak bersyukur. Maka wajib bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Mensyukuri nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal. Ya. Wama bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, ya, itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Juga Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang yang selalu bertaubat kembali kepada Allah. Kullu bani Adam khotta wa khairul khotta'ina tawabun. Setiap anak Adam itu terjatuh ke dalam kesalahan, kekeliruan. Dan sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam kesalahan dan kekeliruan adalah yang bertaubat. Nah, ya, semua kita tidak suci dari dosa. Ya. Setiap kita terjatuh ke dalam dosa dan kesalahan. Nah. Dan ini sudah sunnatullah. Ya. Kullu bani Adam khata. Dan sebaik-baik orang yang terjatuh ke dalam dosa, at-tawwabun, adalah yang bertaubat. Maka hendaklah yang terjatuh ke dalam dosa, terjatuh ke dalam kemaksiatan, ya, hendaklah segera bertaubat, kembali kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Inna Allah yuhibbut tawwabin. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Berusaha membersihkan dirinya dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Nah. Kemudian, setelah menyebutkan dua ayat tentang riba, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ثم أدخل هذه الآية بين آيات الربا. Kemudian Allah memasukkan ayat ini, yaitu ayat yang berikutnya, di antara ayat-ayat riba, ayat-ayat tentang penjelasan haramnya riba. Jadi ayat-ayat tentang riba ini masih sampai ayat yang ke-281 nanti. Ya. Nah. Dari ayat yang ke-275 tadi, ya, sampai ayat yang ke-281 ini ayat-ayat tentang haramnya riba. Kemudian di tengah-tengah ayat-ayat ini diselipkan ayat na'am berikut ini. Itu ayat yang ke-277. Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan ayat ini ke dalam ayat-ayat na'am yang sedang menjelaskan tentang haramnya riba. Wahya qawluhu, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu wa amilus salihat wa aqamus salah wa atawuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan menunaikan salat atau menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka bagi mereka pahala di sisi Allah, tidak ada rasa takut atas mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Baik, secara zahir ayat ini tidak berkaitan dengan riba, ya. Nah, Allah memasukkan ayat ini di tengah-tengah ayat tentang penjelasan riba. Nah. innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, wa aqamus shalah, dan menunaikan zakat, dan menegakkan salat, wa atawuz zakat, dan menunaikan zakat, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala di sisi Allah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, mereka tidak ada rasa takut, ya, tidak ada rasa takut atas mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Al-ayah, qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, libayani anna akbaral asbabi lijtinabi ma harramallahu minal makasibir ribawiyah takmilul iman wa huquqihi, khususan iqamatus shalah wa itauz zakah. Kata beliau rahimahullahu taala, Allah memasukkan ayat ini di tengah-tengah penjelasan tentang ayat-ayat riba adalah untuk menjelaskan anna akbarul asbab, bahwasannya sebab yang paling besar lijtinabi maharamallah, untuk menghindar atau menjauh dari apa yang Allah haramkan, minal makasibir ribawiyah, seperti usaha-usaha ribawiyah, praktek-praktek riba, ya. Di antara sebab yang paling besar, ya, untuk menjauh dari perkara yang Allah haramkan dari praktek-praktek riba adalah takmilul iman wa hukuki, menyempurnakan keimanan dan menunaikan hak-hak keimanan itu. Menyempurnakan keimanan dan menyempurnakan konsekuensi-konsekuensi keimanan. Sehingga Allah katakan innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, wa amilus solihat, dan beramal soleh, ya, ila akhiril ayat. Khususan iqamatus shalah wa itauz zakah, terkhusus dua amalan ini, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Fa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, dan riba termasuk daripada kemungkaran, ya. Wa zakatu ihsanun ilal khalq yunafi ta'atir riba alladhi huwa dhulmun lahum wa isa'atun 'alaihim. Kalau sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Fazakah, adapun zakat, ya, ihsanun ilal khalq, itu adalah ihsan, perbuatan ihsan kepada makhluk, ya, kebaikan kepada makhluk, yunafi ta'atir riba, yang kebaikan ini bertentangan, na'am, atau berkebalikan dengan praktek riba. Alladhi huwa dhulmun lahum, di mana praktek riba itu adalah kezoliman untuk manusia, kezoliman untuk makhluk, wa isa'atun alaihim, dan perbuatan buruk terhadap makhluk. Nah, sedangkan zakat ihsan, perbuatan baik, memberi, ya, kepada makhluk, memberi kepada manusia. Nah, berkebalikan dengan riba, ya, riba mendzalimi manusia, mengambil hak orang lain. Nah, sehingga Allah katakan innal ladzina amanu wa amilus solihat wa aqamus solata wa atawuz zakah lahum ajruhum inda rabbihim la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah masukkan ayat ini di tengah-tengah ayat-ayat tentang penjelasan riba untuk menjelaskan bahwasannya sebab yang paling besar untuk bisa jauh dari perkara yang Allah haramkan, ya, dari praktek-praktek riba adalah dengan cara menyempurnakan keimanan dan menyempurnakan hak-hak keimanan tersebut, yaitu menyempurnakan amal soleh, ya, menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib, terkhusus sholat, zakat, ya, karena sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, sedangkan zakat maka itu bertentangan dengan praktek riba. Zakat memberi, ya, berbuat baik kepada orang lain, sedangkan riba itu mendzalimi orang lain dan mengambil hak orang lain. Nah. Kemudian ayat yang selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan ya, harta sisa riba ya, yang belum dipungut, yang belum diambil. In kuntum mu'minin ya, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala ya, menyeru kepada orang-orang yang beriman ya, agar bertakwa kepada Allah azza wa jal. Yaitu setelah turunnya ayat tentang riba, hendaklah dijalankan, dilaksanakan ya, naam ayat tersebut ya, yaitu tinggalkan riba, berhenti dari riba, karena Allah sudah mengharamkannya dengan turunnya ayat naam yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Maka wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah ya. Nah, amalkan ayat ini, jauhi riba ya. Dan jika masih ada nah proses riba tersebut, wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, tinggalkan sisa proses riba tersebut ya, sisa riba yang belum diambil. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Nah, jika mungkin di awal dia mensyaratkan ini dan itu dari praktek riba, setelah tahu haramnya, setelah turun ayat ini ya, maka jangan dilanjutkan ya, praktek ribanya. Ittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika kalian benar-benar beriman. Ini perintah dari Allah azza wa jal agar meninggalkan sisa-sisa harta riba yang belum dipungut ya, yang belum ditarik. Baik ya. Maka yang diambil atau yang ditarik hanyalah apa? Ru'usul amwal ya, modalnya. Nah, yaitu uang pokok yang dipinjamkan itu saja yang diambil ya. Adapun ribanya jangan diambil. Nah, setelah turunnya ayat ini, jangan diambil ya. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, summa wajjahal khitab lil mu'minin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan pembicaraan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyuruh orang-orang yang beriman. Wa amarahum an yattaquh, dan Allah perintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah. Dan makna takwa apa? Ya. Menjalankan perintah Allah azza wa jal ya, dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ketika sudah turun ayat tentang haramnya riba ya, maka nah, diamalkan ayat tersebut ya. Laksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan jauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amarahum an yattaquh, Allah perintahkan mereka untuk bertakwa kepada Allah. Wa yadharu ma baqiya min muamalatir riba, dan Allah perintahkan agar mereka meninggalkan sisa-sisa muamalah riba ya. Allati kanu yata'atunaha qabla dzalik, yang mereka sebelum itu melakukannya. atau mempraktekannya. Maka yang wajib ya, bagi orang yang telah mengetahui haramnya riba, hendaklah dia berhenti dari perbuatan dan praktek riba. Mereka yang bekerja di bank-bank ribawi ya, segera keluar ya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Farizqu minallah, rizki dari Allah Azza wa Jalla ya. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang lain. Masih banyak usaha-usaha yang lain yang halal yang Allah ridhoi ya. Walaupun mungkin sedikit keuntungannya, tetapi barokah ya. Penuh dengan barokah ketika harta tersebut dari jalan yang halal. Mereka yang berprofesi sebagai rentenir ya, segeralah bertaubat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berhenti dari praktek-praktek riba, kembali kepada Allah Azza wa Jal jika dia ingin selamat di dunia dan di akhirat. Masih ada beberapa ayat lagi ya. Satu, dua, tiga. Tiga ayat lagi. Tentang penjelasan riba. Barakallahu fikum. Ya, panjang penjelasannya, mungkin baiknya kita baca penjelasan atau sisa penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala ya, pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, naktafi bihadal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.